kasih. Janji marang awak. Alah, lames. Niat tadi mung palsu sokolang demu. Saat aku ngerti kowe kuwi mau ngapusi nanging opo awak iki. Kamu berkhianat. Aku pikir dia kau yang jauh, aku pikir dia kau yang jauh. Terima kasih.